Tam al-Fatihah. Naam. Pada ada tweet yang kita tulis. Sehingga apa? Kita sudah mulai menginjak perluasan. Menginjak perluasan sebelum kita masuk qiraat sab. Sebelum masuk qiraat sabah. Naam, qiraat sab. Dan itu lebih bagus. Naam. InsyaAllah nanti pakai kitab itu insyaAllah lebih apa, lebih luas. Kita masuk pada ilmu tajwid. Nah, kita dengan masalah ilmu tajwid, banyak sebagian para thalabatul ilm mengatakan bahwasanya ilmu tajwid adalah minal bidah. Mereka mengatakan bahwasanya ilmu tajwid, kaidah tajwidiyah termasuk bidah. Nah, hal ini jelas tidak sesuai dengan yang dimaksudkan bidah itu sendiri. Karena ini termasuk al-maslahah al-mursalah. Nah, al-maslahah al-mursalah. Untuk kebaikan dan bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan memahami kaidah-kaidah tajwidiyah dengan memakai ilmu tajwid. Kemudian itu yang pertama sebagai masalah al-mursalah. Kalau kalian berkata bahwasanya ini termasuk bid'ah, secara tidak langsung kalian telah mengatakan bahwasanya ilmu mustalah bid'ah. Ilmu rijal hadis bid'ah. Ilmu nahwu bid'ah. Ilmu sharf bid'ah. Dan seluruh ilmu yang lainnya yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Ilmu sharf tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mustalah juga enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nahwu, ilmu mubtada khabar, naam, fi'il fa'il, maf'ul bih, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu rijal, qala hadatsana Musaddad, naam. Wa ghairiha termasuk bid'ah. Naam. Padahal ulama menyebutkan bahwa ini termasuk al-maslahah al-mursalah. Sehingga perkataan semacam ini adalah perkataan yang batil. Nah, kataan yang menyisihi ijma' al-muslimin. Menyisihi ijma' al-muslimin. Ini semuanya dikarenakan jauhnya kita dari lisan al-Arab. Jauhnya kita dari lisan al-Arab. Tentunya dengan memahami kaidah tajwidiyah akan lebih jelas. Nah, lebih jelas baik kita untuk membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat misalnya bahasa Indonesia memakai ja, ja. Nah, sebagaimana jajan. Nah, jajan. Mau beli jajan. Padahal al-jim tidak ada hamsnya. Nah, kalau kita tidak memahami kaidah tajwidiyah, kita tidak bisa membedakan antara ja dan ja, ja. Nah, kemudian di sana di bahasa Indonesia tidak ada sad, adanya sin, adanya sin. Nah, ada enggak bahasa Indonesia huruf abjadiyah sad, adanya s, ya enggak? Tidak ada sad. Kalau kita tidak membedakan antara sin dan sad, lalu bagaimana kita bisa tahu tentang lughah Arabiyah? Naam. Pengucapan sad ada safirnya. Naam. Ada seruitnya. Naam. Demikian juga pada dal wa dha. Naam. Naam, dal wa dha. Naam. Bahasa Indonesia adanya da. Naam. A B C D. Ya enggak? Tidak ada di sana da memakai usul. Naam. Atsanaya, tarf lisan ma usul atsanaya ulia, tidak ada. Naam. Demikian juga tidak ada dad ihda hafatil lisan ma adras, tidak ada. Kalau kita tidak tahu tentang permasalahan ini, maka kita tidak tahu mana huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, demikian juga wa tidak ada di lughah Indonesia. Adanya ng, nga, nam. Jawa Tengah, nam. Tidak ada al-alamin, nah, tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara a dan a dan nga? Nah, dan masih banyak perbedaan di sana. Semuanya ini kembali kepada kaidah tajwidiyah. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya ini termasuk perkara bid'ah yang tercela dalam agama. Nah, kemudian ulama salaf zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka betul-betul belajar Al-Quran secara baik, talaqqi. Nah, Rasulullah SAW selalu berguru kepada Jibril alaihissalam setiap Ramadan. Setiap Ramadan beliau selalu berguru kepada Jibril alaihissalam. Dan juga para sahabat mereka belajar kepada Nabi SAW, sehingga di sana ada qurra yang terkenal. Banyak para sahabat yang mahir dalam permasalahan ini. Nah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdullah bin Mas'ud, siapa lagi? Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, nah, dan lain-lainnya dari para sahabah yang mereka mahir dalam al-qira'ah. Dan juga ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya kepada dia oleh anaknya, apa yang kau sukai dari semua qira'ah itu? Qala qira'ah Ahlul Madinah. Qira'ah Ahlul Madinah, bacaan orang-orang Madinah. Dan di Madinah pada waktu itu tidak ada qira'ah kecuali qira'ah Nafi'. Nah, Warsh an Nafi', Qalun an Nafi'. Nah, wa qala fa in lam yakun, qala Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, qala ذكر أحمد كرا حفص. نعم كرا حفص في رواية كرا عاصم. نعم كرا عاصم حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم. نعم حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم. نعم انظروا إلى أقوال العلماء. نعم demikian juga di antara para qurra yang terkenal seperti qurra Abi Amr Al-Basri, beliau adalah Sunni. Adalah Sunni. Dan lain-lainnya dari para qurra, mayoritas banyak dari mereka adalah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Syubah juga demikian. Nah, mereka banyak dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa sekarang orang-orang Sufiyah, baik Ikhwan Al-Muflisin ataupun yang lainnya, yang megang peranan ini? Padahal para sahabah sebelumnya Nabi SAW, para sahabah, para imam Al-Huda, dan para qurra, mereka dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah lalai dalam permasalahan ini? sehingga kalian jumpai betapa banyak ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku salafi, salafi, pemahaman salafun salih, tapi tidak bisa belajar Quran. Iya tidak? Banyak dari ahlu sunnah wal jamaah mengaku kita bermahfad salafi. Al-Quran wa sunnah sebagaimana pemahaman salafun salih. Bacaan Al-Quran saja tidak dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, lalu bagaimana kita kembali kepada pemahaman salafun salih? Padahal ini yang terpenting. Nah, Al-Qira'ah harus diambil dari salafun salih. Apalagi kita setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Minimal dalam Al-Fatihah. Nah, minimal dalam Al-Fatihah. Dan juga kita dituntut untuk mengikuti salafun salih. Salafun salih mereka betul-betul membaca Al-Quranul Karim. Iya enggak? Betul-betul membaca Al-Quranul Karim. Mereka qiyamul lail membaca Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, sampai mata-mata mereka itu ada bekas. Nah, seperti garis. Nah, karena meneteskan air mata terus-menerus. Nah, seakan-akan seperti apa? Cekung. Karena banyak meneteskan air mata para sahabat. Artinya mereka selalu mengumandangkan Al-Quranul Karim. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i? Setiap hari beliau menyelesaikan Al-Quranul Karim. Nah, dengan ini kita tidak boleh menyempelekan terhadap masalah tajwidiyah. Saya dengar dari sebagian ustaz yang ada di Indonesia. Nah, nah, begitu maju menjadi imam, ternyata orang-orang ramai tidak suka kepada imam ini. Nah, karena bacaan yang banyak kesalahannya. Nah, dulunya orang ini, ustaz ini, ketika di Yaman mau belajar dengan saya. Nah, sudah minta berkali-kali. Saya katakan saya masih sibuk. Nah, insya Allah pada lain waktu. Nah, begitu saya sudah buka, ya, kalau mau belajar sekarang ada waktu. Rupa-rupanya ngambek. Nah, rupa-rupanya ngambek, sudah gak mau belajar lagi. Ya terserah, nah, belajar lagi. Nah, rupa-rupanya ngambek dengan perkataan saya tadi. Akhirnya gak mau belajar, sampai pulang menjadi ustaz. Nah, sehingga ketika pulang, banyak dicaci oleh masyarakat. Nah, maka dengan ini, kita tidak boleh menyepelekan masalah tajwidiyah, karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan lughah Arabiyah. Nah, kalau orang tidak faham terhadap lughah Arabiyah, nanti ketika bertanya atau ketika berbicara kepada terhadap orang Arab, mereka enggak paham. Banyak tidak faham karena tidak bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya. Jadi kalau bilang bahasa Arab, nanti orang Yaman atau orang Saudi, aidul kalam, gitu, enggak faham. Ini penting. Kalian harus membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, yang tentunya di antara para a'immah al-huda seperti Naam, Abdullah bin Habib, Abu Bakar Rahman al-Habib. Naam. Beliau menalakin Al-Quran selama 15 tahun. Menalakin Al-Quran. Habib riwayah. 15 tahun. Bagaimana dengan kita yang baru belajar kemarin? Naam. Baru belajar kemarin. Setengah tahun. Itu pun bertemu. Belum kita teliti secara detail. Naam. Karena kalau kita teliti secara detail, mungkin dalam setengah juz sampai satu jam setengah nanti ngoreksinya. Sehingga yang lain gak dapat bagian. Gak dapat bagian untuk merojah. Makanya kita dalam merojah agak tasahul. Saya katakan agak tasahul. Jadi jangan dikira nanti kalau selesai Al-Quran dengan merojah dengan saya itu pagi itu, sudah mungkin dalam bacaan tajwid. Nah, sekali lagi saya tidak menekankan betul-betul karena waktunya yang terbatas. Pagi itu yang setoran, ya, pagi ataupun sore yang setoran sampai apa setengah juz. Kalau betul kita koreksi, itu luar biasa memakan waktu yang sangat lama. Nah, sangat lama. Sehingga kadang-kadang kita koreksi kesalahannya agak fatal gitu, baru kita koreksi. Nah, tapi kalau kita koreksi secara detail, itu memakan waktu yang lama. Akhirnya teman-teman enggak dapat merojah. Begitu. Nah, jadi jangan sampai nanti menganggap, oh saya sudah selesai membaca di hadapan Abu Hazim. Nah, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, jangan dikira sudah selesai permasalahan. Nah, ada sebagian yang membaca banyak salahnya, sehingga tidak sempat untuk ngoreksi tajwid. Nah, bahkan membuat bingung saya. Nah, itu kalau banyak salahnya saya malah bikin bingung. Tidak karu-karuan ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang soalnya enggak dengar, itu bikin bingung saya. Nah, kalau soalnya lancar, lantang, nah itu enak dikoreksi. Jadi masih diragukan. Tayib, jangan sampai nanti sudah dianggap sebagai, wah nanti selesai sudah. Saya belajar, sudah membaca di depan saya, mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, sekali lagi, belum saya koreksi secara detail. Nah, mungkin hanya kesalahan atau kesalahan yang cukup fatal seperti tha dibaca sa misalnya. Nah, ataupun u dibaca a. Nah, tapi kalau secara detail belum. Belum seluruhnya. Nah, tadi banyak faedah yang bisa kita ambil dari masalah tajwid. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya tentunya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Naam, man yakur dalilan fi hadhihi masalah tentang keutamaan baca Al-Qur'anul Karim. Man yakur. Enggak ada? Hadithuman. Hah, sudah banyak yang lupa. Aisyah, hadith Aisyah. Hadith Aisyah, lah, rajal, fahimta. Hadith Musa al-Ashari. Mahfudul hadith. Mahfudul hadith. Siapa yang hafal hadith? Naam, mathalul mu'min alladhi yaqra' al-Qur'an mathalul utrajah. Ta'muha tayyib, tayyib wa rihuha tayyib. Naam. Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an Al-Karim seperti utrajah. Baunya harum, rasanya enak. Naam, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra' al-Qur'an mathal tamr. La riha, la rihalah wa ta'muhu tayyib. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an Al-Karim, orang mukmin tidak baca Al-Qur'an Al-Karim seperti tamar. Tidak punya bau. Naam, rasanya enak. Tamar. Mathal munafik alladhi yaqra' Al-Qur'an mathal raihana. Raihuha thayyib wa ta'muha mur. Nah. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Qur'an seperti raihana. Baunya harum. Baunya baik, harum, rasanya pahit. Masal munafik alladhi la yaqra' al-Qur'an masal al-hanzalah. Rihuha la rihalaha wa ta'muha mur. Naam. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti hanzalah. Tidak ada bau dan rasanya juga pahit. Naam. Hadza hadits Abi Musa Al-Asy'ari. Naam, hadits akhar. an Abi Umamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena nanti menjadi syafaat pada yaumul qiyamah. Alangkah indahnya. Nah, di syafaat sering baca Al-Qur'anul Karim. Tentunya dengan membaca Al-Qur'an sebagai tajwid dan bacaan yang benar, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang baca Al-Qur'an dengan tidak memakai tajwid. Nah, alhamdulillah sekarang salafiyun di Indonesia sudah mulai sadar. Mulai sadar mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun di sana ada sebagian ustaz, nah, kalian ini enggak usah belajar tajwid. Tidak usah membaca Al-Qur'an. Nah, yang penting kan faham. Nah, ini. Sebab seorang ustaz yang tidak faham. Nah, seorang ustaz yang tidak faham. Bagaimana ustaz akan faham sementara enggak hafal Al-Qur'an dan Sunnah? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin seorang akan faham Al-Kitab dan Sunnah kalau tidak hafal. Jelas al-hadith as-sahih sarih a'lamuna ahfaduna hadith man indaka irham hadith Abi Hurairah, yang paling mengetahui di antara kami adalah yang paling banyak hafalannya. Naam. Jadi kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, jangan termakan oleh sebagian ustaz yang mengatakan bahwasanya yang penting kita faham. Umat kita ini membutuhkan akidah, membutuhkan fikih, nah, dan lain-lainnya. Enggak tahu perkataan para ulama. Ila kalam Syekh Mukbil misalnya, perkataan Syekh Yahya misalnya, bahwasanya Al-Quran itu sebaik-baik ilmu nahw, Al-Quran sebaik-baik ilmu akidah, Al-Quran sebaik-baik ilmu fikih, Al-Quran sebaik-baik penjelas jalan orang-orang yang durhaka. Nah, iya enggak? Jelas. Bagaimana faham fikih? Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mencuri, wassariq wassariq wa faqtu aydiyahuma. Zina az-zaniyatu waz-zani. Fikih, iya enggak? Nah. Syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa'afiru ma'aduna dhalika lima yasha. Syirik lain asyrakta layah batonna amaluka wa ladakunan khasirin. Naam. Wa tawakkal Allah. Ishala dalil mana? Al-akidah. Naam. Jadi banyak di sana yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu sebaik-baik ilmu fikih, sebaik-baik ilmu akidah, sebaik-baik ilmu an-nahu. Nah, dan lainnya. Antum lihat nanti kalau kalian belajar apa ilmu an-nahu, akan kalian lihat asy-syawahid dalam ilmu an-nahu. Asy-syawahid dalam ilmu an-nahu diambil dari Al-Qur'an. Banyak sekali. Bahkan banyak di sana para senior yang ada di Yaman, mereka mengarang buku-buku. Kemudian syawahid diambil dari Al-Quran semuanya. Nah, seperti Malik Al-Mahdari, Al-Syeikh Nahu di sana, Ahmad Thabit. Nah, beliau ini mengambil syawahid dari Al-Quran tentang ilmu Nahu. Tentang ilmu Nahu. Nah, kalau sudah hafal, mudah sekali. Nah, mudah sekali. Lain halnya dengan tidak hafal. Butuhkan ini syahidnya apa? Bingung. Sana juga ada i'rab Al-Qur'an. Iya enggak? Ada i'rab Al-Qur'an diambil dari Al-Qur'an. Nah, tentang masalah an-nahwu. Maka dengan ini kita harus lebih semangat untuk mendalami Al-Qur'an, qira'atan wa tajwidan wa fahman. Maka kemudian arti dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, wa tafsir dan lain-lainnya. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Iya enggak? Masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Nah, makanya kalau kita peruntukkan waktu ini untuk Al-Quran atau seluruh ilmu Al-Quran wa Sunnah, dari semua umur kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu enggak akan selesai umur kita yang apa singkat ini. Nah, tidak akan selesai. Semakin lama itu semakin haus. Kita di Yaman 9 tahun. Nah, alhamdulillah juga belajar. Nah, cukup banyak. Nah, terus kita ambil juga cukup banyak. Kemudian bisa menghafal Al-Quran dan Sunnah. Tapi semakin tahun semakin haus. Semakin enggak ada apa-apanya kita ini. Nah, semakin tidak ada apa-apanya. Apalagi yang baru belajar 2 tahun, insyaallah. 2 tahun menjadi Syaikhul Islam Taimiyah. Atau 2 tahun perempuan menjadi Aisyah, Aisyah masa kini. Nah. Tidak akan terjadi. Nah. Mari harapkan semangat. Nah. Insyaallah kita untuk sementara masih pakai buku tajwid ini. Nanti sudah terbit, yang tidak punya duit, nulis. Nah, tidak ada masalah. Para a'immah mereka nulis, enggak punya uang nulis. Nah. Tidak terjadi kesenjangan dalam permasalahan ini. Nah. Kita dulu di Yaman ketika masih miskin. Di Yaman ketika masih miskin juga begitu, nulis. Enggak punya buku nulis. Nah. Tapi di akhir karena banyak kenalan gitu akhirnya banyak uang masuk. Sehingga kita menjadi donatur di sana. Jadi kalau pembagian uang langsung saya yang membagikan. Ini kamu dapat jatah sekian, yang lainnya bagi sama teman-teman. Begitu terus. Jadi 9 tahun enggak ada kiriman sama sekali, hidupnya enak di sana. Naam sahiha. Naam dzalika fadlullah yutihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Naam. Insyaallah sampai jam 8. Naam. Lanjutkan insyaallah besok. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma hamdika.